بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا الحديث dan demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan semisal hadis ini. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin walakin akhi wa sahibi. Seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil seorang kekasih, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai kekasih. Akan tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku. Salasatun minas sahabati يشهدون هذه الشهادة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Tiga orang dari kalangan para sahabat mempersaksikan persaksian ini bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال bahwasanya Rasul عليه الصلاة والسلام bersabda ليس أحد أمن علي من أبي بكر رضي الله عنه في صحبته وماله. Tidak ada seorang pun yang lebih dermawan kepadaku daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam persahabatannya dan hartanya. Wahadihi manzilatun la yalhaquhu fiha ahadun minas sahabati radiyallahu anhum. Dan ini merupakan sebuah kedudukan yang tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabah radiyallahu anhum menyusul beliau padanya. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmahu li ahadin an yu'ziya Aba Bakrin bi aqalli adhan. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi seorang pun untuk mengganggu Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan gangguan yang paling kecil sekalipun. Qala sallallahu alaihi wasallam, hal antum tariku li sahibi. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, apakah kalian meninggalkan kepadaku sahabatku, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, limanzilatihi 'inda Allah ta'ala wa 'inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan beliau di sisi Allah Ta'ala dan di sisi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaifa waqad asna Allahu alaihi fil Qur'ani wa asbata sahbatahu. Bagaimana tidak, sedangkan Allah Ta'ala memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam Al-Quran dan menetapkan persahabatan beliau dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Apabila kalian tidak menolong Rasul alaihi salatu wassalam, sungguh Allah Ta'ala menolongnya tatkala orang-orang kafir mengeluarkannya, mengusirnya dalam keadaan ia, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, adalah salah satu dari dua orang. Tatkala keduanya di dalam sebuah gua, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tatkala ia, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam, berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangannya kepadanya dan menguatkannya dengan tentara yang tidak kalian lihat, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir adalah yang paling rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah lah yang paling tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Asyahidu fi hadhil ayati annallaha ta'ala qala thaniyasnaini faman huwa hadha thani. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inti di dalam ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, salah satu dari dua orang. Siapa orang yang kedua ini? Ia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Idh huma fil ghari, Allah Ta'ala berfirman tatkala keduanya berada di dalam gua. Ghamara binafsihi wa ghamara bihayatihi wa badala ma lahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan jiwanya, mengorbankan kehidupannya, mencurahkan hartanya والرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة عزمت قريش على قتله وأسره أو أسره أو نفي أو أسره أو نفيه أو سجنه. Dan Rasul alaihi salatu wassalam tatkala beliau menginginkan untuk berhijrah, orang-orang Quraisy bertekad untuk membunuh beliau atau menawan beliau atau membinasakan beliau atau memenjarakan beliau. Fa'adhinallahu ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalamu bil hijrati fakharaja muhajiran. Maka Allah ta'ala mengizinkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berhijrah. Maka rasul alaihi salatu wassalam pun keluar berhijrah. Qala li Abi Bakr radhiyallahu anhu as-sahabatu. Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, hendaklah engkau menemaniku berhijrah. Qala lahu Abu Bakr tuhajiru? Qala na'am. Qala as-suhbatu ya Rasulullah. Qala as-suhbatu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apakah engkau hendak berhijrah? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bolehkah aku menemanimu berhijrah wahai Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, temanilah aku berhijrah. Fa kharaja muhajiran wattajaha ila al-janubi ila ghari thawrin ya'ni ta'miyatan 'ala al-aduwi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam keluar berhijrah dan menuju ke arah selatan, menuju Gua Thawr, yaitu dalam rangka membutakan musuh agar musuh tidak mengetahui kemana arah hijrah beliau. Wa nazala fil ghari, dan Rasul alaihi salatu wassalam pun singgah di sebuah gua. Wa ja'a talabu hatta waqafu ala famil ghari, dan datanglah pencarian orang-orang Quraisy hingga mereka berdiri di mulut gua tersebut. Fa'an thabitin an Anas radhiyallahu anhu anna Aba Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu haddatsahu. Maka dari Thabit, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan kepadanya. Qala, Abu Bakar mengatakan, nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari. Aku melihat kaki-kaki orang-orang musyrik di atas kepala-kepala kami dalam kondisi kami berada di dalam gua. Faqultu ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah dua kakinya, pasti dia akan melihat kita di bawah dua kakinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya Aba Bakrin, ma dhalluka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang Allah lah yang ketiganya? Ay thalithuhuma bil ma'unati wal hifzi wal nusrati wat tasdidi. Yaitu yang ketiga dengan bantuan, penjagaan, pertolongan dan penguatan. Wa asyadallahu bihi fi hadhil ayati. Dan Allah Ta'ala memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam ayat ini. Fahadhihi maziyatun أثبتها الله عز وجل في القرآن لأبي بكر رضي الله عنه. Maka ini adalah keistimewaan yang Allah Azza wa Jal menetapkannya di dalam Al-Quran bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ala tadruna mada yasna'ur rawafidhu? Tahukah kalian apa yang diperbuat oleh orang-orang Syiah Rafidhah? Yaklibunaha maslabatan ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang Syiah Rafidhah mengganti ayat tersebut menjadi celaan bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. La'natullahi alaihim. Semoga Allah melaknat mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Amin. La ashadd ada'an lis-sahabati radhiyallahu anhum minhum. Tidak ada yang lebih keras permusuhannya kepada para sahabah radhiyallahu anhum daripada mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Yang setelahnya insyaallah dalam pertemuan berikutnya, keutamaan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.